Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahidus Samad. Wassalatullahi wassalamu ala Imamul Muwahhidin Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina li ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala al-imani bik, thabbit qulubana ala al-aqidati as-sahihati al-mardiyati al-ash'ariyati wa surna yawmal qiyamati ma'zumrati علمائك وصلحائك وأنبيائك مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para pemirsa, para pendengar di mana pun anda berada dan juga hadirin hadirat, para santri. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita. Belajar akidah dengan dibimbing oleh Syekh Burhanuddin Al-Aqani dengan kitab Jawharut Tauhidnya, yaitu dengan mendumahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah menjadikan kita pembela-pembela akidah yang benar. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan akidah, khususnya di zaman yang begitu mudahnya pemikiran-pemikiran yang sesat masuk ke rumah kita. Pemikiran-pemikiran yang sesat didengar oleh anak-anak kita, keluarga kita. Inilah di era-era informasi, di era global. Apalagi latahnya orang yang sedikit diberi oleh Allah kemampuan di dalam mencari solusi akan permasalahan, baik masalah ibadah atau masalah pemikiran. Langsung tergopoh-gopoh pergi ke dunia internet mendapatkan jawaban, dan di sanalah kesesatan akan mulai. Sementara untuk menjaga akidah ini harus dengan satu manhaj yang selama ini diambil dari yang hidup dari masa ke masa, yaitu manhaj talaqqi. Ilmu akidah tidak mungkin diambil dengan seperti itu, coplok sana coplok sini, comot sana comot sini. Maka perlu manhaj talaqqi. Kita mengambil dari guru, guru mengambil dari guru, dan guru mengambil dari guru terus hingga sampai kepada ulama-ulama, hingga para sahabat Nabi dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ingatkan agar senantiasa waspada di saat kita menemukan informasi-informasi yang bukan dari guru-guru yang bisa kita percaya, khususnya berkenaan dengan urusan akidah. Sebab pemalsuan data ini ada. Termasuk yang akan kita bahas tentang akidah kita, adakah akidah ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati. Kita lanjutkan kemarin dari definisi akidah sudah jelas. Kemudian siapa peletak ilmu akidah ini? Nah, yang meletakkan ilmu akidah, yang pencetusnya adalah bukan mencetuskan, Allah yang menurunkan ilmu tersebut dengan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang terkandung di dalamnya adalah akidah dan juga perilaku-perilaku mulia, akhlak yang mulia. Tapi akidah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah terus dipelajari oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada tabi'in, tabi'i tabi'in, hingga sampai kepada ulama-ulama yang selama ini kita kenal seperti Abu Hasan Al-Ash'ari dan seterusnya. Jadi peletaknya adalah Allah yang menurunkan kepada Rasulullah. Cuman selama ini kalau kita belajar ilmu akidah, biasanya kita itu kalau ditanya siapa peletak ilmu akidah, langsung kita menjawab Imam Abu Hasan Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maksudnya bukan peletak yang sesungguhnya, akan tapi beliaulah yang merumuskan kembali atau mengumpulkan kembali pemikiran-pemikiran yang, atau membersihkan pemikiran-pemikiran di saat terjadinya pencemaran akidah, kesesatan-kesesatan. Maka beliau telah berusaha untuk memilah Imam Abu Hasan Asy'ari, sehingga apa yang mereka kumpulkan ini kemudian di saat terjadinya kerancuan akidah, maka yang paling tampak adalah yang membersihkan akidah tersebut, sehingga seolah-olah beliaulah peletaknya, padahal bukan. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mengeluarkan itu dari otaknya sendiri, akan tapi diambil, dinukil dari orang yang sebelumnya dan orang yang sebelumnya. Ini mengembalikan akidah kita kepada akidah Nabi SAW. Ali bin Ismail, Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Bashri, Syekhul Akidah Ahli Sunnati wal Jamaati. Nah, Imam Abu Al-Asy'ari ini orang yang sangat luar biasa. Beliau ini berguru, beliau adalah asal Mu'tazilah, sampai menjadi imam di dalam akidah Mu'tazilah. Jadi bukan main-main. Dan kisah Abu Hasan Asy'ari ini adalah dinukil oleh para ahli sejarah dari masa ke masa. Abu Hasan Asy'ari berguru dengan Abu Ali Al-Jubai. Al-Jubai adalah tidak lain adalah suami daripada ibunda beliau. Alim dalam ilmu Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu kuatnya luar biasa. Pemikiran Mu'tazilah dahsyat, kuat. Dan ulama-ulama pada saat itu yang dengan akidah yang benar, kewalahan untuk mengalahkan akidah Mu'tazilah dan tersebar waktu itu. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari adalah termasuk Imam Mu'tazilah. 40 tahun menjadi imam di dalam Mu'tazilah. Akan tapi ternyata di dalam perjalanannya, perjalanan pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau menemukan kejanggalan dalam pemikiran Mu'tazilah. Hingga pada akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah, dan dalam dunia pemikiran ini bukan sebuah pengkhianatan, justru itulah kejujuran dengan apa yang diyakini, sebuah hasil pemikiran. Sehingga Abu Hasan Asy'ari yang lahir tahun, beliau lahirnya tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 320, ada yang mengatakan 323. Imam Abu Asy'ari setelah beliau tahu betul seluk-beluk pemikiran Mu'tazilah, sehingga kalau berbicara untuk menghantam Mu'tazilah, beliau sangat tahu. Sehingga beliau di saat berada di dalam lingkungan Mu'tazilah berpikir, sampai beliau naik ke atas mimbar dan kemudian mengatakan, aku mulai detik ini, karena beliau sadar bahwasanya selama ini yang telah diajari oleh Abu Hasan Asy'ari ilmu kemu'tazilahan banyak sekali, artinya yang telah dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari dalam akidah Mu'tazilah sudah amat banyak, dan mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah kalau kembalinya pun harus disampaikan di depan umum. Tidak mungkin lalu kembali diam-diam, tidak. Beliau takut didahului oleh ajalnya, lalu beliau naik di atas mimbar, lalu berkata, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas akidah Mu'tazilah, dan aku kembali kepada akidah Salafun Shalih. Akidah Salafun Shalih. Nah, inilah kisahnya. Jadi, Imam Abu Asy'ari berada dalam Mu'tazilah, kemudian pindah kepada akidah Salafun Shalih. Akidah Salafun Shalih itu akidah siapa ya? Akidah Abu Hasan Asy'ari. Jadi, Abu Hasan Asy'ari bukan mendatangkan akidah yang baru. Nah, pemikiran Abu Hasan Asy'ari dituangkan dalam beberapa buku-bukunya dan juga dijelaskan oleh murid-muridnya. Murid beliau atau murid-murid beliau. Sehingga tersebarlah begitu dahsyatnya. Dan itu pun tidak langsung masyhur Abu Hasan Asy'ari. Tidak, perlu proses sampai berapa puluh tahun. Ada yang mengatakan sampai 50 tahun, 100 tahun muncul murid-muridnya beliau. Maka kalau kita ingin tahu sebuah pemikiran itu adalah dari buku, kemudian dari murid-murid. Yang lebih tahu tentang gurunya ya muridnya. Sehingga betul Abu Asy'ari oleh muridnya atau murid-murid beliau, pemikir Abu Hasan Asy'ari disebarkan. Sehingga masyhurlah Abu Hasan Asy'ari ke penjuru dunia. Sehingga muncul orang-orang besar seperti Al-Juwayni, Al-Baqillani dan seterusnya. Sampai Al-Ghazali abad yang keempat, abad kelima, Ghazali dan seterusnya. Ini adalah murid-muridnya. Jadi yang menukil ilmunya Abu Hasan Asy'ari. Dan pakar sejarah pun menyebut seperti itu. Pakar sejarah menyebut bahwasanya semua pemikiran yang dituangkan Al-Baqillani dalam kitab-kitabnya, Al-Juwayni dalam kitabnya, Al-Ghazali dalam kitabnya, tidak lain itu adalah penjabaran daripada yang mereka fahami dari akidahnya Abu Hasan Asy'ari. Sehingga sering disebut mereka adalah ulama Asy'ariyah, Asy'airah. Menguasai dunia. Ada lagi nanti Abu Mas'ud An-Maturidi punya murid juga. Baik. Permulaan abad keempat meninggallah Abu Hasan Asy'ari, dilanjutkan oleh muridnya abad kelima, abad keenam, abad ketujuh. Tidak ada berita Abu Hasan Asy'ari punya akidah beda. Akidah Abu Hasan Asy'ari adalah akidahnya Al-Baqillani, Abu Hasan Asy'ari akidahnya Juwayni, Abu Hasan Asy'ari akidahnya Ghazali. Akidahnya itu. Nah, dan begitu kuatnya ini akidah, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Akidah-akidah sesat melawan Abu Hasan Asy'ari, karena Abu Hasan Asy'ari dengan kecerdasannya menggunakan metode yang dipakai oleh Mu'tazilah, yaitu menggunakan akal, lalu digabungkan dengan nakal, maka digabungkan akal dan nakal, maka ini kokoh. Nakal dan akal. Nah, musuh-musuh susah. Hingga pada awal abad ke-8, melihat kegagahan manhaj Asy'ari ini, kehebatan manhaj Asy'ari, mau diruntuhkan repot. Ini gunung besar ini. Gunung besar ini enggak bisa diruntuhkan begitu saja. Sehingga di boleh abad ke-8, lihat. Muncul orang yang ini kalau merangi Imam Abu Hasan Asy'ari enggak akan mampu, mencoba. Membuat cerita bahwasanya Abu Hasan Asy'ari punya hijrah, pindah, ada marhalah yang ketiga. Setelah marhalah yang pertama Mu'tazilah, kemudian marhalah yang kedua, kemudian marhalah yang ketiga, membuat cerita palsu. Jadi buat cerita palsu tentang Abu Hasan Asy'ari. Makanya kalau kita mendengar tentang Abu Hasan Asy'ari mengalami tiga marhalah pergantian akidah, maka ini adalah dusta dari orang abad ke-8 ini. Karena apa? Mereka ingin memerangi, ingin melawan akidah Asy'ariyah, enggak mampu, maka paling mudah mereka adalah memalsukan, membuat cerita tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka hati-hati. Ada mereka lalu berkata, oh kalau Asy'ari akidahnya begini. Tapi pengikut-pengikutnya nih, lah kok ada orang abad ke-8 seolah-olah lebih tahu Abu Hasan Asy'ari daripada muridnya. Ini aneh. Dan inilah yang disebar ini, fitnah. Mulai awal abad ke-8 muncul manusia itu. Dan lalu mulai membuat cerita palsu, Abu Hasan Asy'ari telah hijrah kepada akidah kita, akidahnya mereka ini. Akidah mujassimah. Dan memang Abu Hasan Asy'ari punya cerita dengan guru mujassimah dan ditinggalkan. Dari kaum Hanabilah ada. Tapi yang jelas pemikiran Abu Hasan Asy'ari diterjemahkan oleh muridnya ini. Yang luar biasa besar. Abu Hasan Asy'ari. Lah orang di awal abad ke-8 ini mulai membuat cerita palsu tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahasa Abu Asy'ari manhaj mereka. Tajsim. Yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, kemudian bertempat mandi di arsy, kemudian macam Allah di atas langit dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran semacam ini. Mereka membuat cerita palsu bahwasanya Abu Hasan Asy'ari akidahnya sudah sama kami. Kami ini orang mujassimah ini. Karena mereka memerangi Abu Hasan Asy'ari, enggak bisa membuat cerita palsu. Jadi membuat kehancuran di dalam tubuh Asy'ariyah itu sendiri. Inilah tugas mereka. Aneh, orang abad ke-8 lebih tahu tentang Abu Hasan Asy'ari daripada muridnya ini. Dan yang lebih gila lagi, yang lebih sakit lagi, yang percaya. Coba ini pemikiran akidah ini pelik wahai para penuntut ilmu. Ketahuilah sekarang mulai dikemas ini. Nah, insya Allah kita bisa membaca catatan tentang bagaimana tuduhan-tuduhan beralihnya Abu Hasan Asy'ari kepada akidah mujassimah ini. Itu adalah dusta. Sebab apa? Abu Hasan Asy'ari lagi-lagi orang besar. Kalau memang betul Abu Hasan Asy'ari pindah lagi akidah, Beliau tidak main-main, pasti naik mimbar lagi. Karena apa? Ini adalah amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya yang sangat masyhur, beliau naik ke atas mimbar, keluar dari Mu'tazilah, itu saja, tidak ada yang lain. Dan keluar dari Mu'tazilah membuat buku-buku. Hanya ada satu buku namanya Ibadah, ini buku yang sudah ditazwir, dipalsukan, banyak yang rusak dan sebagainya. Di situ ada kemiripan pemahaman orang Mujassimah ini. Orang Mujassimah, orang akhir zaman yang mengatakan Allah di atas langit dan sebagainya. Ini ada ini, itu yang diambil, katanya inilah rujuknya, inilah kembali Abu Hasan Asy'ari. Padahal kitab itu telah banyak dipalsukan. Telah ditemukan beberapa makhtutat, beberapa manuskrip yang berbeda-beda. Berbeda-bedanya teks itu menunjukkan bahwasanya itu kitab sudah tidak asli lagi. Kalau ingin tahu Abu Hasan Asy'ari, tanya muridnya, dan tanya murid-muridnya, tanya murid-muridnya. Yang tersebar ke penjuru dunia dengan akidah-akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sehingga setelah itu sampai dikatakan oleh para ulama, sebelum muncul ulama abad ke-8 ini manusia ini. Sebelum orang ini, ketahuilah bahwasanya kalau dikatakan Ahli Sunnati wal Jamaati, semua orang faham itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu sudah menjadi keyakinan. Nah, setelah abad ke-8 muncul fitnah ini, redam sesaat. Kenapa? Kekuatan Asy'ariyah luar biasa. Dan kebatilan akan tetap hancur. Mu'tazilah itu, lihat, nanti perseteruan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah masih tetap berjalan. Tetap berjalan dan ini kuat sekali. Sehingga kaum Asy'ariyah sampai masuk ke pinggiran. Tapi mereka tetap ulama-ulama besar dengan karangan-karangannya. Karena waktu itu adalah Mu'tazilah dipegang oleh negara. Daulah Abbasiyah waktu itu 7 abad dikuasai oleh Mu'tazilah. Bayangkan 7 abad dipegang oleh negara pun akhirnya harus runtuh. Balik lagi Asy'ariyah yang muncul. Kenapa? Kebenaran tidak akan tertutupi. Dan kalau sekarang ada negara Mujassimah saat ini yang mengatakan Allah di atas, yang dikit-dikit mengatakan ini adalah yang membuat palsu. Ini tidak lama berakhir. Baru berapa tahun ini? Berapa ratus tahun? 700 tahun daulah Abbasiyah dikuasai oleh Mu'tazilah. Sehingga waktu itu terputuslah komunikasi antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Sehingga yang ada adalah tuduhan-tuduhan. Akan tapi pun pada akhirnya Mu'tazilah runtuh, yang muncul adalah Asy'ariyah. Di abad ke-8 muncul orang memfitnah. Karena ingin mengambil Abu Hasan Asy'ari, ingin mengambil pengikut Asy'ariyah. Pengikut Abu Hasan Asy'ari yang luar biasa besar dan kuat, ulama-ulama gede. Membuat cerita palsu bahwasanya Abu Hasan Asy'ari pindah akidah. Akidahnya akidah kami. Akidahnya Mujassimah ini. Na'udzubillah. Karena sehingga orang saat ini, mereka seolah-olah mengatakan kami bersama Abu Hasan Asy'ari, cuman kami tidak bersama ulama Asy'ariyah. Bahkan mereka mengatakan ulama Asy'ariyah enggak sama dengan Asy'ari. Sehingga mereka menyanjung Asy'ari, tak ternyata Pak, menuduh pengikut-pengikutnya adalah tidak ikut Asy'ari. Nah, ini bualan dari mereka. Kalau kita lacak, ulama Asy'ariyah adalah luar biasa daripada kaum muhaddithin. Fuqaha, kalau kita tahu Amirul Mukminin al Fihadith Ibnu Hajar al Asqalani, beliau adalah seorang ahli di dalam ilmu hadis, beliau adalah Asy'ari. Cuman ini orang yang membuat data palsu tadi. Ya maksudnya dia mengikuti manhaj Abu Hasan Asy'ari yang itu, bukan Abu Hasan Asy'ari yang diterjemahkan oleh muridnya. Jadi mereka membuat Abu Hasan Asy'ari yang baru ini, yang palsu ini. Kemudian setiap a'immah yang mengatakan dirinya Asy'ari, maksudnya Asy'ari yang palsu ini. Awas hati-hati ini. Makanya kami sebut media. Ini loh yang di media yang suka ngerusak. Media. Dan ditulis oleh orang akhir zaman ini. Penulis-penulis yang mengatakan Abu Hasan Asy'ari basu akidah Mujassimah. Akidah yang mengatakan Allah. Masalah ayat sifat itu. Allah ada di atas langit. Allah di arasy dan sebagainya. Itu akidah Mujassimah. Allah tidak butuh tempat. Dan ini tersebar. Banyak buku-buku tentang memalsukan data Abu Hasan Asy'ari. Aneh. Yang lebih aneh lagi yang mempercayai. Orang akhir zaman menulis sejarah orang dahulu. Orang dulu dong dipercaya. Apa kata Subuki? Apa kata ulama-ulama para ahli sejarah dahulu yang mencatat tentang Abu Hasan Asy'ari? Bukan orang akhir zaman. Redam mulai dari abad ke-8 mulai redam. Muncul sesaat fitnah itu dan hilang. Di abad ke-12 Hijriah. 11 Hijriah atau mulai abad ke-12 boleh muncul lagi. Wah, sampai hari ini ramai lagi, heboh, muncul lagi pemalsuan data akan Abu Hasan Asy'ari mulai dihembuskan lagi. Hari ini kita selalu mendengar seperti itu, Asy'ari bukanlah Asy'ariyah. Asy'ari bukanlah Asy'ariyah. Jadi Abu Hasan Asy'ari lain dengan ulama Asy'ariyah. Dari mana ente ini? Abu Hasan Asy'ari ulamanya adalah Asy'ariyah yang menerjemahkan Baqilani dan yang lainnya dan seterusnya. Ulama-ulama besar. Baik, ini sepintas saja agar kita tahu, agar tidak mudah terpercaya dengan apa yang dibawa oleh media-media yang nukil asal saja, comot sana, comot sini, memalsukan data sejarahnya Abdul Hasan Asy'ari, dan itu penyesatan halus, memalsukan tokoh. Kalau sudah memalsukan tokoh, ini musibah. Jadi begitu caranya, karena memerangi apa pikiran Abdul Hasan Asy'ari, tidak akan mampu mereka. Caranya apa? Abdul Hasan Asy'ari yang besar ini dipalsukan datanya. Dia pakai numpang namanya Abdul Hasan Asy'ari. Dan memang pekerjaan mereka seperti itu, lihat. Buku-buku kita banyak dirubah. Mulai dari buku Adhkarnya Nawawi ada yang dirubah. Banyak buku-buku akidah dirubah, termasuk ibadah sendiri dirubah. Na'udzubillah. Mereka merubah buku-buku. Karena apa? Mau membuat sesuatu yang hebat seperti mereka, gak akan mampu. Maka caranya memalsu. Memalsu buku, memalsu data ulama, dinisbatkan kepada mereka. Jadi ulama dipalsukan datanya, kemudian diaku. Lah, ini ada kejahatan ilmiah. Ketahuilah, akidah kita adalah ahli sunnati wal jamaati, mengakar dari masa ke masa. Itulah akidahnya An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Akidahnya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Akidahnya Suyuti, Zakaria al-Anshari. Akidahnya semua ulama-ulama dari empat madhab semuanya. Kecuali sedikit dari ulama Hanabilah. Baik, ini adalah masalah Abdul Hasan Asy'ari, agar kita tahu yang kita pelajari adalah akidahnya Imam Abdul Hasan Asy'ari yang diterjemahkan, yang dijabarkan oleh muridnya beliau, kemudian murid-muridnya beliau dari masa ke masa. Dan jangan mendengar omongan pendusta-pendusta itu dimulai dari abad ke-8 yang membuat cerita tentang Abdul Hasan Asy'ari. Dari mana datanya? Kita katakan langsung pendusta, karena tanpa data yang kuat. Kalau ingin tahu pemikiran seorang imam adalah dari muridnya. Seperti masalah fikih. Imam Syafi'i ya diketahui dari murid-muridnya. Sehingga kita mendengar Buwaiti, kita mendengar dan yang lainnya, Al-Muzani dan sebagainya, kita mendengar dari mereka. Lalu disyarahi, dijabarkan oleh murid-murid terus, itu kembali kepada pemikiran Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ini adalah sekelumit tentang akidah Asy'ariyah, tentang siapa meletak akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Boleh kita mengatakan bahasanya, yang meletakkan akidah kita adalah, yang menyusun rapi lagi adalah Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Akan tapi ingat, yang sesungguhnya adalah tetap dari Nabi SAW, sebab Abul Hasan al-Asy'ari tidak membawa akidah baru, tidak membawa pemikiran yang baru. Baik, sampai di sini saja dahulu. Kemudian kita bicara tentang kelas masuk. Sedikit-sedikit kita tambahannya. Langsung kepada matan. Sampai kepada mana bet berapa? Kullu man kullifa. A'udzu billahi syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba 'alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal ja'iza wal mumtani'a wa mithla dhali ruslihi fastami'a. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba. Setiap orang mukallaf. Setiap orang mukallaf, man kullifa syar'an, semua orang yang mukallaf secara syariat, wajaba, maka wajib alaihi bagi orang tersebut, ayya'rifa, untuk mengetahui, ma qad wajaba, sesuatu yang wajib lillahi bagi Allah, wal jais dan yang jais bagi Allah, wal mumtani' yani mustahil dan yang mustahil bagi Allah. Di sini ada pembahasan panjang masalah ini. Yang pertama adalah masalah orang mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Kita harus tahu siapakah orang mukallaf. Orang yang mendapatkan beban kewajiban. Dikatakan syarat orang mukallaf, orang disebut sebagai orang mukallaf kalau dia memenuhi empat syarat berikut ini. Baru dikatakan mukallaf. Yang pertama adalah dia adalah harus orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal tidaklah disebut sebagai orang mukallaf dan tidak punya beban kewajiban. Siapapun yang terlahir dalam keadaan gila, tidak sadar-sadar sampai dewasa dalam keadaan gila, mati gila, ahli surga. Tidak punya beban kewajiban. Tidak bisa dikatakan dia tidak melakukan kewajiban. Karena apa? Kewajiban atasnya tidak ada. Orang mukallaf. Termasuk tingkat gila adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan idiot. Akalnya tidak bisa sambung. Enggak. Idiot. Termasuk akalnya tidak ada. Dia tidak dosa dia. Tidak ngerti dia. Yang pertama adalah harus orang yang berakal. Maka orang gila adalah bukan orang mukallaf. Yang kedua yang disebut sebagai orang mukallaf adalah orang yang balig, anak yang sudah balig. Di dalam akidah kita, di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, lain dengan madhab Imam Malik. Kalau madhab Imam Malik adalah ditandai dengan bulu kemaluan, tumbuhnya bulu kemaluan. Tapi madhab Syafi'i, kita bicara madhab Syafi'i, ambil saja satu, tidak ada masalah, sudah benar insyaAllah. Tidak akan disalahkan nanti di hadapan Allah. Kita mengambil madhab yang lain boleh untuk hati-hati dan seterusnya. Tetapi kalau kita mengambil satu madhab saja sudah cukup. Di dalam madhab Imam Syafi'i, seorang akan disebut sebagai seorang yang balig. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani di usia 9 tahun. Jika ternyata di usia 9 tahun tidak keluar mani, ditunggu 10, 11, 12. Belum keluar mani, belum balig. Berarti belum punya beban kewajiban. 14, 15. Baru kalau sudah mencapai usia 15 tahun, genap 15 tahun, biarpun tidak keluar mani, maka dia menjadi seorang balig. Balig. Artinya sekali lagi, seorang anak itu belum balig, maka dia belum punya beban kewajiban apapun. Sebaliknya pun juga dia tidak punya dosa apapun. Kalau ada anak mati dalam keadaan belum balig, maka dia masuk surga biarpun anaknya orang kafir. Memang dia gelarnya anaknya seorang kafir, kafir kecil, tapi kafir bukan kafir yang sesungguhnya. Karena apa? Akalnya belum ada. Sehingga dia mati, kalau mati dalam keadaan masih belum balig, maka dia adalah menjadi ahli surga. Itu menurut jumhur ulama Asy'ariyah. Imam Abu Hanifah, yang kebanyakan ulama Hanafi adalah Maturidiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus sampai balig, yang penting akalnya sudah nyambung, dia sudah bisa menjadi mukallaf. Tidak harus sampai balig. Tapi menurut jumhur, menurut madhab kita Imam Abdullah Syanasyari, bahwasanya harus orang balig tadi. Kalau perempuan ditandai baliknya adalah jika ia keluar mani di usia 9 tahun. Sama dengan kaum laki-laki. Kalau tidak keluar mani, ya keluar darah haid usia 9 tahun. Jika tidak keluar mani, tidak keluar darah haid, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah genap 15 tahun, dia adalah balig dengan umur. Maka orang yang lebih dari 15 tahun pasti ini usia balig. Biarpun tidak keluar mani, biarpun tanpa keluar darah haid. Ada yang perlu dicermati juga, yang perlu difahami bahwa anak kecil memang dia belum punya kewajiban. Dan tidak ada kata haram bagi mereka, akan tapi ingat. Bukan berarti mereka harus dibiarkan untuk tidak sholat, dibiarkan untuk tidak puasa. Sebab di situ ada perintah bagi orang yang menjaganya, yang merawatnya, orang tua, guru yang mendidiknya. Diperintahkan muru awlatakum bis sholati inda sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat waktu umur 7 tahun. Artinya apa? Bagi seorang anak sholat tidak wajib, tapi bagi orang tua wajib mengajarinya. Tolong dibedakan makna ini. Bagi sang anak sholat tetap tidak wajib. Dan niatnya pun tetap fardun lillahi ta'ala. Tapi bagi dia adalah belum wajib. Tapi ingat, bagi gurunya atau orang tuanya wajib melatih untuk melakukan segala bentuk kewajiban. Dan itu pun semampunya. Tapi harus dididik, dibangunkan waktu subuh untuk salat subuh. Jangan mengandalkan kasih sayang yang salah, kasihan. Sampai bangun subuh, sampai jam 7, jam 8 dibiarkan hanya gara-gara kasihan. Salah. Didik mereka agar mereka kenal salat. Termasuk bukan urusan salat puasa pun, biarpun puasanya tidak mampu, mungkin puasanya hanya setengah hari, enggak apa-apa. Karena mereka pada dasarnya belum wajib. Dan jangan dipaksa. Dipaksa dengan bermacam-macam, enggak boleh. Termasuk dipaksa dengan hadiah. Enggak boleh, jangan dipaksa. Sehingga seorang anak kecil mungkin berpuasa memaksakan sampai kelimpungan dia hanya gara-gara mengharap hadiah sepeda dari bapaknya. Ini enggak boleh seperti itu. Menghimbau adalah mengukur kekuatannya. Anak kecil mau dipaksa. Dia waktunya berkembang, tumbuh. Tapi dihimbau dengan kesukarelaan dan memang diukur dengan kemampuan fisiknya. Kalau fisiknya belum mampu, jangan dipaksa. Tapi ingat, perlu dilatih agar nanti di saat dewasa, waktu masuk akil balig, dia sudah siap untuk menjalankan kewajibannya. Maka wajib kita ajari berpuasa biarpun semampunya. Termasuk wajib kita ajari menutup aurat. Di saat anak umur 7 tahun, jangan salah faham sebagian orang, ada yang salah faham, bahkan mungkin ustaz. Hanya gara-gara anaknya belum balik, dibiarkan saja. Datang ke sini umur 10 tahun, dibiarkan 11 tahun. Tidak, bajunya seronok. Kita tanya, umur berapa ini ya Ustaz? Umur 11 tapi belum balik katanya. Gara-gara belum balik, tidak disuruh mengenakan baju yang menutup aurat. Ini kesalahpahaman. Biarpun dia belum balik, wajib bagi orang tua untuk mengajarinya mengenakan baju yang menutup aurat. Biarpun kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup, memang pada dasarnya dia belum balik. Cuman bagi orang tua wajib melatihnya, termasuk menjauhi keharaman. Jangan mentang-mentang anak ini belum balik, lalu ini dibiarkan dalam keharaman. Itu hanya orang tua yang sakit saja. Nak, mumpung kamu belum balik, nak, kamu kan tidak dosa ngapa-ngapain, tolong nak nyuri yang banyak sana, nak, buat abah nih, nak. Atau mabuk sebebasmu, nak, karena mabuk bagimu belum dosa, karena kamu belum balik. Tidak ada gitu tuh. Atau zina, na'udzubillah, tidak ada. Maka tetap kita wajib melarang untuk melakukan kemungkaran. Ini adalah balik. Jadi yang pertama berakal, yang kedua balik. Yang ketiga adalah salamatul hawas, selamat pendengaran. Atau, ingat, kalimat tidak jangan dirubah. Atau bukan dan ya. Selamat pendengaran atau penglihatan. Asalkan orang itu masih bisa mendengar, masih bisa faham halal haram. Atau tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Tapi jika ada orang terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka katailah orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, dia tidak punya beban kewajiban apapun. Karena apa? Dia tidak bisa faham syariat. Dikasih tahu pun enggak tahu karena dia tidak mendengar. Dikasih isyarat pun tidak tahu karena dia tidak melihat. Maka harus salamatul hawas di sini adalah matanya harus ada atau pendengarannya. Sehingga orang-orang bisu dia bisa mendengar, faham isyarat. Orang bisu dia bisa melihat dengan faham isyarat, dia bisa harus melaksanakan kewajiban. Semampunya tentunya. Ada orang buta tapi dengar tajam pendengarannya. Maka orang buta punya kewajiban. Nah ini, salamatul hawas, selamatnya anggota tubuh. Selamatnya indera, indera mata atau indera pendengaran. Karena ini yang mengikir berita kepada akalnya. Sama, sebenarnya kembali kepada pemahaman tadi. Orang gila enggak bisa faham, anak kecil belum bisa faham secara benar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa faham apa-apa. Yang keempat adalah bulughud da'wati, sampai kepadanya dakwah. Nabi yang diutus kepadanya nyampe beritanya. Biarpun tidak secara langsung melalui perantara muridnya Nabi atau murid-muridnya, murid-muridnya sampai hari ini. Kita tidak ketemu Nabi. Tapi kita bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu sampai Nabi. Maka harus bulughud da'wati. Maka kalau ada orang hidup di hutan belantara yang tidak pernah mendengar syariat Islam, biarpun mereka menyembah berhala, tempatnya di surga. Selamat mereka. Ingat. Kalau orang di hutan belantara yang tidak pernah mendengar syariat Islam, "Mama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulullah." Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak kenal syariat. Karena mereka tidak pernah mendengar. Mereka hidup di hutan belantara, terisolasi dari yang lainnya. Oh, tertutup dia hidupnya di situ lah. Enggak pernah dengar apa itu Nabi Muhammad, apa itu Quran, apa itu Islam. Ya sudah, nyembah ketua kepala sukunya. Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya ini empat. Kan sudah orang itu terbukti dirinya adalah orang yang berakal, kemudian dia sudah akil balik, kemudian dia adalah selamat pernah pendengarannya, selamat matanya, kemudian yang keempat adalah dia pernah dengar Islam, maka wajib dia mengambil syariat Islam, wajib masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka dihukumi orang kafir yang di neraka jahanam selamanya, yaitu bukan kafir di tengah hutan belantara sana, bukan kafir yang punya akal, kemudian dia sudah balik, kemudian dia bisa mendengar atau bisa melihat, kemudian dia pernah dengar tentang syariat Islam, maka wajib dia menerima Islam. Kalau tidak masuk Islam, maka hukumnya kafir selamanya di neraka jahanam. Nah ini, dan ini permasalahan perlu dijelaskan berkembang, ini lebih luas lagi yang harus kita sampaikan, yaitu tentang masa fatrah. Masa fatrah. Masa fatrah adalah masa terputusnya wahyu. Biasanya ada orang usil lidahnya. Merembet, Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka. Wah ini orang yang berlebihan ini. Sudah. Karena salah dalam pemahaman mereka. Dan memang ada yang kepleset dari ulama-ulama kita seperti Mullah Al-Qari dan yang lainnya. Itu adalah kita tidak berusaha dengan orang kepleset. Tapi jumhur ulama menjelaskan seperti apa, kebanyakan ulama. Dengan pemahaman yang benar bahwasanya Allah sudah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula," kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali datang utusan atau utusan-utusannya tadi. Ada masa fatrah, masa fatrah dalam orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, agamanya apa? Ayo. Mereka tidak punya Nabi, diutus untuk mereka. Maka mereka adalah hidup di masa fatrah, masa terputusnya risalah wahyu. Nabi Ibrahim bukan Nabi mereka, Nabi Ibrahim diutus untuk orang Irak. Dan semua Nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, bukan seperti Nabi Muhammad diutus untuk semesta semuanya. Berbeda. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Lil alamin. Bahkan untuk jin dan manusia. Tapi Nabi Ibrahim diutus untuk warga Irak, Nabi Ismail diutus untuk orang Jurhum, kemudian Nabi Isa untuk orang yang sana, Bani Israel sana, Nabi Musa untuk Bani Israel, terbatas. Maka kaum lain tidak wajib mematuhi. Maka orang yang hidup pada masa fatrah, mereka tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Dengan dalil yang sangat jelas, Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Adapun riwayat-riwayat yang memang dinukil dari Nabi, misalnya ada orang yang hidup masa fatrah ada di neraka, misalnya Hatim At-Ta'i atau yang lainnya, Umar Qais dan sebagainya. Lah kok dia di neraka? Ketahuilah, itu riwayat ahad, tidak bisa bertentangan dengan Al-Qur'an. Tetap yang kita dahulukan Al-Qur'an. Maka riwayat itu tidak usah dianggap. Biarpun ada dalam hadis sahih. Kaidah sangat jelas, masa fatrah, masa orang Quraisy tidak ada utusan, masuk surga, selamat mereka. Termasuk diantaranya adalah ibunya Sayyidina Muhammad SAW dan ayahanda beliau. Karena ayahanda beliau wafat, Nabi belum menjadi utusan. Dan ibunda beliau wafat, adalah Nabi belum menjadi utusan, belum diutus sebagai seorang Rasul. Maka belum ada syariat saat itu. Maka sudah jelas, ayah ibunda Nabi Muhammad ada di dalam surga. Ada pun riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim misalnya, tentang bapak ibu Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Itulah riwayat ahad yang kita bahas kemarin. Hadis ahad, la yufidul yakin. Apalagi kalau bertentangan, tidak akan memberikan faedah keyakinan. Apalagi bertentangan dengan ayat Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Sudah sampai di sini saja. Yang perlu kita yakini bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad, ayah bunda Nabi Muhammad, adalah berada di dalam keselamatan, karena pada masa fatrah. Cukup sampai di sini. Dan jangan menukil riwayat tentang bapak ibu Nabi Muhammad dihidupkan kembali. Ini menghancurkan kaidah ini. Biarpun dinukil oleh Imam Baijuri dan seterusnya, tapi ulama pakar akidah menjelaskan, bapak ibu Nabi Muhammad tidak dihidupkan lagi. Kalau dihidupkan lagi, batalkan kaidah tentang masa fatrah. Dan hadisnya dhaif. Untuk mengatakan bapak ibu Nabi Muhammad, tidak usah membawa riwayat begitu. Ini kadang-kadang kita latah. Itu senjata makan tuan. Al-Imam Bayjuri menukil, tapi Imam Bayjuri tidak mengatakan itu adalah pendapat. Qila anna abawai Nabi Muhammad anna Allah subhanahu ahyahuma fa'amanna. Imam Bayjuri mengatakan qila, dan bukan diyakini Imam Bayjuri sebagai pendapat. Pendapat yang pertama adalah sudah selesai. Maka sebaiknya kita tidak usah mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad dihidupkan kembali. Biarpun katanya babmu ini mukjizat Nabi SAW, enggak berlaku di sini. Kenapa? Itu membatalkan kaidah masa fatrah yang itu ada urusannya dengan akidah. Ini harus disampaikan. Biarpun disebut di kitab-kitab akidah, kadang-kadang latah menukil yang demikian itu. Itu harus jelas, masalah kaidah keimanan ini harus enggak bisa diganggu-ganggu. Jadi apa ibu Nabi Muhammad adalah di surga dan selamatkan apa? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Lebih dari itu, apa ibu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu takallubnya Nabi Muhammad itu fisajidin, di antara ahli sujud. Jadi enggak ada bapak Nabi Muhammad yang nyembah berhala. Enggak ada bukti Sayyidah Aminah nyembah berhala. Biarpun tidak ada wahyu waktu itu yang turun, tidak ada nabi yang turun ke mereka, tapi tidak ada yang menyembah berhala. Ini kelebihan lagi, dijaga oleh Allah tidak menyembah berhala. Dan tidak ada ayah nabi yang pernah berzina, ibu nabi yang berzina. Jaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karamatan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad dijaga dari menyembah berhala. Terlepas dari ini, maka ketahuilah siapapun yang hidup di masa fatrah sesuai dengan kaidah mukallaf yang kita sebutkan tadi, bapak ibu Nabi Muhammad ada di dalam surga. Maka ada orang usil dengan khabar ahad. Lah ahad inilah yang jadi salah, karena kemarin kita sampaikan bahwasanya mereka punya kaidah salah. Khabar ahad yufidul yakin. Khabar ahad dijadikan pegangan sebagai akidah, makanya merusak semuanya. Termasuk jahat menjadi tajam lidahnya ke Nabi Muhammad, bapak ibunya di neraka gara-gara pemahaman yang salah. Belum lagi nanti mengkafirkan orang lain dengan kaidah khabar ahad yufidul yakin. Jadi disitulah perbedaan kita dengan mereka itu, orang mujassimah ini. Ayo jelas ya masalah orang mukallaf. Jadi kalau orang sudah mempunyai empat tadi, dia adalah orang yang berakal, kemudian dia adalah orang yang bisa orang balig, kemudian dia pernah bisa mendengar atau bisa melihat, kemudian dia adalah pernah dengar seruan dakwah, wajib mengambil Islam. Wajib mengambil Islam. Kalau tidak mengambil Islam, maka dia menjadi orang kafir. Menjadi orang kafir. Dan untuk masuk Islam nanti bab syahadat, nutku bi syahadat, tidak akan kita bahas nanti. Apakah harus mengucapkan kalimat syahadat? Nanti ada pembahasan tentang Abu Thalib dan seterusnya. Karena biasanya itu isu yang diangkat, sebab itu bapak ibu Nabi Muhammad diangkat isu ini yang harus diangkat dalam akidah secara khusus seperti ini. Baik, wa kullu man kullifa syar'an, semua orang yang mempunyai empat syarat tadi, maka wajib baginya untuk mengetahui yang wajib bagi Allah. Bukan kewajiban atas Allah, tolong dibedakan. Wajib yang harus kita yakini itu ada pada Allah, bukan mewajibkan pada Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Ingat, tidak ada kewajiban atas Allah. Allah tidak mewajibkan seorang soleh masuk surga, dan Allah juga tidak mewajibkan orang Fir'aun masuk neraka. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Allah tidak ada kewajiban. Tidak ada. Allah tidak mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Semua yang dilakukan Allah adalah suka-suka. Allah suka rela, jais. Allah boleh memasukkan siapapun ke neraka dan ke surga. Maka maksud lillah ini di sana apa? Kita wajib meyakini beberapa hal yang ini harus ada pada Allah. Kita yakini Allah memiliki itu semua. Bukan kewajiban dibebankan kepada Allah, bukan. Dan di antaranya adalah sifat-sifat wajib Allah yang selama ini kita dengar dengan sifat 20, dan harus tahu bahwasanya bukan sifat-sifat Allah hanya 20. Itu sebagian daripada sifat Allah ini. Orang-orang yang enggak faham Asy'ariyah memang begitulah, orang yang tidak bisa mencium wanginya Asy'ariyah lalu mengatakan Asy'ariyah adalah bau dan seterusnya, adalah ini adalah penyakit. Sehingga seolah-olah mengatakan, bagaimana kaum Asy'ariyah itu kok membatasi sifat Allah kok cuma 20? Siapa yang membatasi? Ente baca dong. Sebagian dari sifat Allah adalah sifat 20. Kenapa harus sifat 20 yang akan kita sebutkan? Karena sifat 20 itu yang undang polemik perdebatan akidah antara kita dengan Mu'tazilah sesaat, antara kita dengan Jabariyah sesaat, antara kita dengan Dahriyah sesaat. Di situ mengundang polemik sehingga perlu dijelaskan secara khusus. Adapun sifat dan nama Allah Rahman Rahim, enggak ada polemik, sudah. Allah Maha Kasih. Biarpun orang yang katanya dikasih sakit oleh Allah 20 tahun juga pernah dikasih nikmat 20 tahun sebelumnya. Mungkin ada seorang boleh hidup dari sampai tua dikasih penyakit tapi ternyata diberi anak soleh. Ada sih, enggak. Allah Maha Kasih pokoknya. Enggak diperdebatkan lagi, enggak ada perdebatan di dalam hal itu. Tapi sifat 20 ini mengundang perdebatan sehingga para imam kita perlu mengumpulkan dalam bentuk khusus, karena itu adalah untuk menyelamatkan tadi akidah. Karena di situ mengundang perdebatan, mulai dari kalamullah, masalah Quran, perbedaan kita dengan Mu'tazilah, tentang kudrah, perbedaan kita dengan Mu'tazilah, ya? Tentang wujud Allah, nanti perbedaan kita dengan kaum Dahriyah, tentang kidam Allah, nanti perbedaan kita dengan sebagian orang mujassimah yang salah faham, atau falasifah yang mengatakan bahwasanya alam ini adalah kodim dan seterusnya. Ini perlu dijelaskan karena di situ ada pemikir-pemikir dahsyat yang sudah pemikirannya populer di dunia. Ini perlu dijelaskan sehingga dikumpulkan dalam sifat 20. Oleh sifat yang lainnya adalah semua kesempurnaan adalah sifat Allah. Semua kesempurnaan yang sesuai dengan Allah adalah sifat Allah. Dan segala yang tidak layak untuk Allah adalah yang harus kita yakini mustahil pada Allah. Ada pada Allah. Maka di situ kita ada namanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Hukum akal. Nah ini lagi-lagi fitnah yang disampaikan oleh orang mujassimah akhir zaman yang mengatakan bid'ah-bid'ah ini. Mengatakan bahasa kaum Asy'ariyah ini adalah kaum tersesat karena telah menggunakan akalnya untuk memahami akidah. Kita menggunakan akal dibaringin dengan nakal. Akal kita dibaringin dengan syariat, tidak murni dengan akal. Tidak. Ada akal, ada nakal. Tentang wujud Allah dibahas detail karena untuk menghadapi orang yang tidak kenal nakal. Ya, kalau kita bicara dengan orang ateis, enggak pernah kenal Al-Qur'an kok. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Allah la ilaha wal kalim. Ente ngapain digituin nanti? Akan tapi kita dialog dengan mereka, lihat wujud Allah, Allah wujud, Allah harus ada, dengan dialog panjang. Sehingga kaum filosof sekalipun yang mereka belum pernah kenal Al-Qur'an, mereka pada sampai titik kesimpulan dahsyat, yaitu harus ada sang pencipta. Cuma namanya mereka tidak tahu, sesaat menamakan akal apa ini, banyak macam nama yang mereka beri. Akan tapi ketahuilah bahwasanya manhaj kita Asy'ariyah menggabung dengan antara nakal dengan akal, dan tidak akan bertentang, dan tidak pernah memikirkan nakal nas lalu mendahulukan akal, tidak ada itu semuanya. Memang iya, Mu'tazilah mendahulukan akal, ya. Biarpun Mu'tazilah mendahulukan akal pun tidak se-ekstrim yang dituduhkan kaum Asy'ariyah juga. Mereka sebenarnya kaum Mu'tazilah menggunakan akal ada porsi tertentu, tidak berlebihan juga. Cuma akidah Mu'tazilah ada kesesatan dalam banyak hal. Sudah kita tinggalkan kaum Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah itu memang juga berhasil di dalam mengkonter pemikiran-pemikiran ateis, kafir, orang Nasrani dan sebagainya. Dan kita tidak pungkiri itu semua ada jasanya kaum Mu'tazilah. Cuman kebenaran harus tetap disampaikan bahwasanya di dalam Mu'tazilah ada kesesatan. Dan pemikiran Mu'tazilah sampai hari ini masih ada tersisa. Kalau kita ingin tahu nanti, ada di Yaman itu adalah namanya ada Qadi Abdul Jabbar, itu adalah orang hidup di Yaman, Yaman utara sana, seorang alim besar, adalah Mu'tazilah. Dan madhabnya adalah Syafi'i. Dan itulah yang pernah mengumpulkan buku-buku Mu'tazilah dalam Mughni yang sampai 36 jilid atau 35 jilid Mughni, dan juga punya syarah usul khamsahnya kaum Mu'tazilah. Akan tapi memang banyak kalimat yang sering dinukil oleh kaum Asy'ariyah ada tidak sesuai dengan Mu'tazilah. Ada bahasa lain tuduhan, karena memang perdebatan. Biasanya kalau debat itu sudah ambil sana ambil sini. Sehingga ada fitnah Mu'tazilah, menfitnah kaum Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah yang tidak teliti juga menfitnah kaum Mu'tazilah. Tapi secara umum Mu'tazilah punya akidah banyak yang salah. Termasuk dalam sifat 20 ini loh yang harus kita konsentrasi. Bukan masalah yang lainnya, sifat 20 nanti. Mu'tazilah punya pemikiran yang salah, diluruskan oleh Abul Hasan Asy'ari. Nah, Abul Hasan Asy'ari ini adalah ilmu yang pernah dipelajari di wilayah, di lingkungan Mu'tazilah ini, dengan akalnya dianggap sebagai sesuatu yang dahsyat, digunakan oleh Abul Hasan Asy'ari tanpa dengan menggunakan syariat, sehingga digabungkan. Dan ternyata kebenaran akal tidak akan bertentangan dengan syariat sama sekali. Kalau ada kebenaran secara akal bertentangan dengan syariat, pasti yang salah akalnya. Gak mungkin tidak, karena syariat tidak mungkin salah. Atau yang salah adalah pemahaman kita tentang syariat, sehingga seolah-olah akal tidak sesuai dengan syariat. Tidak akan bertentangan. Makanya pemikiran tentang konsep ketuhanan, tentang Allah yang Maha Tunggal dan sebagainya, akal tidak bisa mengingkari. Karena dengan dua Tuhan itu unik, aneh. Dengan tiga Tuhan aneh. Tuhan menghidupkan, Tuhan mematikan, Tuhan merawat. Kenapa harus seperti itu? Bagaimana Tuhan yang semula sebagai manusia yang dilahirkan, ya? Nah, mustahil, akal tidak bisa nerima. Bagaimana bisa percaya Tuhan yang mohon maaf, yang selama, ya Tuhan, bagaimana Tuhan disalib, Tuhan di ini. Tidak bisa orang percaya, akal tidak bisa nerima. Coba suruh gunakan akalnya, tidak bisa nerima. Sebelum adanya syariat, dia bingung loh. Dulu kan itu sama seperti saya, kemudian disalib. Ya, bagaimana manusia jadi Tuhan, orang seperti saya jadi Tuhan? Tidak mungkin dong. Nah, kan begitu, akal bisa faham. Jadi akal itu penting, sehingga di dalam akidah Asy'ariyah akal digunakan, tapi tidak boleh akal mendahului naql. Makanya di situ biasanya kalau kita belajar akidah, kita membahas tentang hukum akal. Nah ini loh, ini hukum akal ini. Hukum akal, ada enggak hukum adat? Ada hukum syara'. Hukum syara' jelas, kita enggak usah bahas. Syara' harus jadi nomor satu itu. Akan tapi nanti hukum akli, ada enggak hukum adi? Hukum adi hanya kebiasaan saja, sehingga tidak masuk dalam bahasan akidah. Sehingga yang masuk bahasan akidah adalah hukum akli, maka dibahas hukum akli ini yang disebut oleh Syekh Laqoni ini, yaitu apa? Tadi maqad wajaba lillahi wajaba lillah, sifat wajib. Hukum akal, hukum wajib. Sifat wajib, wajib, mustahil dan jaiz. Wajib adalah ma la yatasawwar fil akli nafyuhu. Kalau sudah dinamakan wajib, akal enggak bisa meniadakan. Enggak mungkin akal itu enggak bisa meniadakan. Kalau sudah dikatakan wajib. Yang kedua adalah mustahil ma la yum ma la yutasawwar wala ma la yumkinu itsbatuhu atau thubutuhu. Kalau sudah yang namanya mustahil itu enggak mungkin, akal enggak bisa nerima itu, enggak mungkin. Dipaksa-paksain enggak bisa, mustahil. Coba suruh berpikir akal. Jadi ada namanya dalam dunia mantek-mantek itu tidak semuanya adalah sesat dan tidak semuanya adalah benar juga. Jadi yang dipilih oleh para ulama-ulama kita yang mereka adalah juga filosof dahsyat seperti Imam Ghazali dan sebagainya adalah mantek-mantek yang memang diterima oleh akal, disepakati oleh akal atau mantek Aristoteles yang diambil dari Aristoteles analysis. Jadi mantek Aristoteles, jadi ada sesuatu yang enggak mungkin dipungkiri oleh akal sudah. Contoh saja, orang itu semuanya ngerti. Kalau satu ditambah satu, pasti jawabannya adalah empat. Itu percaya enggak? Ya sakit ini. Satu tambah satu, pasti dua. Enggak bisa. Selagi kita sudah mengambil mukaddimah satu, saya tambahkan satu, pasti hasilnya adalah dua. Ini adalah thoriqah mantek, akal ini. Kalau ada orang mengatakan dua, ini adalah masalah ini. Satu dengan satu jadi empat. Ini bukan sesungguhnya. Namanya satu orang menikah dengan satu menjadi anak lima. Oh, bukan begitu. Ini bukan masalah jumlah, penjumlahan. Bukan bilangan hitungan. Bukan. Itu hanya ya untuk suka-suka dalam omongan. Tapi dalam dunia mantek, kalau Anda mengalihkan 2 kali 2 pasti 4, enggak mungkin tidak. Akal berguna ini. Maka hukum akal enggak bisa dipungkiri, maka harus dipakai. Makanya ini orang yang memerangi Asy'ariyah ini adalah karena lemah akalnya. Sehingga tidak mampu dengan akalnya. Karena pemikiran Asy'ariyah ini luar biasa dahsyat, dengan akalnya tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga debat yang selama ini disebut, dialog yang disebut di dalam dunia falsafah, mantek. Ini adalah betul menggunakan mukaddimah suhrah, mukaddimah kurwan, dan natijah, dan sebagainya. Mereka, ini adalah dialog sederhana sebetulnya. Hanya mungkin dikemas dengan kajian ilmiah, sehingga bagi orang yang tidak faham, tambah tidak faham. Sehingga, ya kalau orang, hukum akal itu begini, akal itu nanti sumbernya akal adalah ini, mata, pendengaran, berita. Ini sumber akal. Akal itu bisa menyimpulkan adalah kalau dia pernah melihat. Kalau tidak pernah melihat, tidak bisa menyimpulkan. Atau pernah mendengar, nanti akan kita bahas. Bagaimana hukum akal itu datang. Kesimpulan akal ini tidak bisa dipungkiri, karena sesuai dengan apa yang selama ini pengalaman yang saksikan. Kalau orang mengingkari hukum akal, ada hukum akal, hukum akal, kemudian hukum wajib akli, jais akli, mustahil akli, kalau mengingkari itu ya sakit orang itu. Coba yang masih punya akal. Yang masih punya akal, ini adalah pensil atau pulpen. Yang tahu pulpen, berita bahasa ini adalah pulpen. Orang yang punya akal tidak akan bisa nerima kalau ada orang ngomong pulpen ini tidak ada yang membuat. Dia terjadi sendirinya karena tiupan angin lalu menjadi bentuknya panjang, kemudian dia jatuh keinjak sama orang lalu pecah jadi panjang begitu, sakit tuh. Maka akal akan menyimpulkan bahwasanya ini ada yang membuat, biarpun kita tidak pernah tahu siapa yang membuat. Ini hukum akal yang bisa dipungkiri. Kalau mencoba mengimpulkan akal, menjadi gila dia tambahan. Menjadi orang tidak berakal. Jadi akal penting. Makanya hukum akli di sini ada wajib bagi Allah. Makanya disebutkan wajib bagi Allah mustahil. Tidak ada. Kita harus meyakini bahasanya Allah punya sifat kudroh. Nah, ini. Maka mustahil Allah tidak punya sifat kudroh. Mustahil. Jais nanti menghidupkanmu, mematikanmu. Boleh suka-suka. Maka ini yang harus kita fahami tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sifat wajib akli dan jais akli dan mustahil akli. Dan juga nanti harus kita fahami bahwasanya ininya juga berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sallallahu alaihim. Jadi hukum akli. Makanya betul-betul orang sering tertipu, ini hukum akli, mana hukum syar'inya? Hukum syar'i itu enggak perlu dibicarakan lagi, pasti syariat itu nomor satu. Hanya hukum akli itu mengukuhkan, karena dialog kita tidak selamanya orang yang kenal Al-Qur'an. Kadang kita perlu dialog dengan orang yang tidak pernah percaya dengan Al-Qur'an. Untuk sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah ada itu bagaimana? Allah Maha Dahulu itu bagaimana? Allah tidak sama dengan yang lainnya. Allah tidak ada menyerupai Allah tidak menyerupai, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah itu bagaimana? Ini adalah dengan pemikiran, dengan menggunakan akal. Kalau hanya mendengar ayat laisa kamitsli syai, Allah tidak menyerupai apapun, sederhana kayaknya. Tapi untuk sampai derajat pemahaman ini harus. Kemudian masalah tauhid, Allah Maha Tunggal. Mengatakan Allah hanya satu Maha Tunggal, tapi setelah itu diam-diam dia meyakini ada makhluk lain punya kekuasaan kayak Allah, lihat. Itu juga keluar dari tauhid. Makanya itu dibahas oleh pemahaman akal. Kalau syariat sudah jelas Allah Maha Tunggal, tapi bagaimana sampai kesimpulan ini, itu bagaimana ini? Wal awwal wal akhir, Allah Maha Dahulu, lihat. Sehingga ada orang bingung, siapa yang menciptakan Allah? Ada pertanyaan kadang-kadang. Karena selama ini sudah biasa bahasanya segala sesuatu yang ada tentu ada yang menciptakan, dan Allah ada. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini loh masuk bab mustahil Allah diciptakan. Nah, ini dibahas oleh akal. Kalau syariat sudah jelas. Baik, wa kullu man kulifa syar'an wajaba lillahi wal jaiz. Jadi ada sifat wajib bagi Allah. Selama ini kita pahami dengan sifat 20. Mustahil bagi Allah 20. Jaiz bagi Allah 1. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Tapi ini 20 dan 20 ini bukan hanya itu saja, ini hanya sebagian saja. Karena apa? Ini yang perlu dialog detail. Dan ini untuk zaman ini itu seperti sejarah. Karena perdebatan kita dengan kaum Mu'tazilah sudah tuntas dan berakhir. Makanya nanti akan kami sisipkan dalam halaqah ini adalah akidah yang perlu dihadirkan saat ini untuk mengkanter mereka ini yang membawa akidah-akidah sesat ini di luar daripada teks yang kita baca. Ini penting. Kayak tadi masalah Abu Hasan Asy'ari itu tidak ada di dalam ini. Karena di sini di kitab lama semuanya sepakat Abu Hasan Asy'ari adalah jelas orangnya satu. Tidak ada Abu Hasan Asy'ari palsu, itu enggak ada. Makanya aman. Tapi setelah adanya pendusta-pendusta kita harus menjelaskan. Baik. Wa mithla dzali ruslihi fastami'a. Begitu juga ada sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, dan juga sifat jaiz bagi rasul sallallahu wasallam alaihim. Ini ada. Maka nanti akan dijelaskan di sini rinciannya satu demi satu. Rinciannya satu demi satu, dan nanti insyaallah urusan sifat Allah akan kita baca sepintas saja, insyaallah kita baca saja. Kita akan masuk kepada poin-poin nanti yang perlu dijelaskan secara khusus di dalam halaqah akidah kita. Kemudian idz kullu man qallada fit tauhid imanu lam yakhlu min tardidi. Jadi pertama kita wajib belajar dengan menggunakan akalnya tadi. Dengan menggunakan akal ini agar kita keluar dari dunia taklid di dalam berakidah. Wa kullu man kullifa idz kullu man qallada fit tauhid, dalam keimanan atau tauhid itu ada orang yang taklid. Bagaimana hukumnya taklid di dalam berakidah? Disuruh beriman kepada Allah, ya saya beriman. Dia belum faham betul tentang sifat-sifat Allah. Ya sudah beriman kepada Allah. Sehingga makanya karena memang taklid benar, kadang-kadang beriman kepada Allah di saat butuh, ternyata dia menyebarkan kue di pinggir sawah karena percaya dengan Dewi Sri, Dewi Padi. Tahu-tahunya sesaat ke Nyi Roro Kidul. Lah ini, padahal dia percaya kepada Allah, sholat jamaah dia. Karena imannya taklid lah, imannya taklid itu bermasalah kalau tidak dibarengi dengan pemahaman. Ya. Sampai anak muda sekarang kenal Dewa Amor katanya. Bagaimana ini, dari mana ceritanya? Dewa Dewi akhirnya. Nah, ini baru memahamkan. Makanya taklid tidak boleh dalam berakidah. Cuma nanti pembahasannya apakah imannya orang bertaklid diterima atau tidak. Idz kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapapun yang berakidah itu dengan cara taklid, maka imanuhu, imannya itu layakhlu, tidak sepi daripada tardid, keraguan-raguan. Sebagian mengatakan tardid bukan keraguan-raguan, tardid adalah khilaf di antara ulama, sebab namanya iman tidak boleh ragu-ragu. Iman imam. Cuman sebagian mana tardid ada maksudnya tardid adalah ragu, layakhlu. Kalau masih ada tardid tidak iman. Imannya seorang mukallid nanti bakal dianggap kalau tidak ada tardid, tidak ada keraguan-raguan. Sehingga sebagian mencari tardid, enggak mau mencari keraguan-raguan. Biarpun para surah Nadzum ini mengatakan tardid adalah keraguan-raguan. Sebagian mengatakan, oh enggak, jangan dikeraguan. Sudahlah tardid baina kalamil a'immah, gitu saja. Ya, ini ada mengatakan diterima, tidak diterima. Bukan tardid, keraguan-raguan. Sebab kalau ragu bukan iman lagi, sudah. Ragu bukan iman. Iman puncak keyakinan. Hanya martabat keimanan saja berbeda-beda. Orang yakin, cuman yakin itu ada berbeda-beda. Dan perbedaan keyakinan sesuai dengan perbedaan pemahaman. Dan harus yakin iman itu berbeda-beda, tapi pada dasarnya iman itu sudah puncak, selesai, cuman semakin kuat, semakin kuat. Nah, ini ada perbedaan imannya. Orang yang imannya dengan taklid nanti mengatakan, sebagai ulama mengatakan, diterima. Cuman imannya ada, iman sudah. Jadi tidak boleh ragu-ragu nih, yakin tapi enggak, cuman kalau suruh jelaskan ya enggak ngerti, saya ikut-ikutan saja, tapi saya yakin benar ini. Ada imannya yang kuat dengan hujjah, dengan dalil dan seterusnya. Fa fihi, adapun di dalam urusan imannya orang taklid, fihi ba'dul qawmi, sebagian kaum, yahkil khulufa, menukil khilaf. Wabatuhum haqqaqa fihi al-kashfa, sebagian telah dengan tahqiq kash mengungkap penjelasannya, dan nanti akan kita jelaskan. Yang jelas iman tidak boleh ragu-ragu. Biarpun imannya seorang yang taklid, tidak boleh dengan ragu-ragu. Cuman kita bisa gambarkan kalau iman itu adalah puncak keyakinan, cuman nanti ada perbedaan. Contoh, suatu ketika Anda mendengar berita bahwasanya guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun diinformasikan di stasiun radio, di media-media dan sebagainya, misalnya tanggal tertentu, misalnya 15 Ramadan akan mengadakan buka bersama di sini misalnya, atau seorang alim besar. Media banyak, karena yang membicarakan media di mana-mana, ya orang diam-diam percaya. Berangkat dari kepercayaanmu, lalu berangkatlah dari rumah masing-masing. Setelah berangkat ini dengan keyakinan, karena yang ngomong semua orang, berita ini, dan setiap cari informasi, ya kemarin dalam perjalanan dari Jakarta ini, ya yakin. Katanya setelah sampai di sini, orang sudah pada rame di sini, wah pada rame menunggu. Lihat, tambah yakin atau tidak? Tambah yakin. Setelah tambah yakin masuk ke dalam sini, dengar suaranya Habib ini, wah tambah yakin lagi. Sampai dia melihat, tambah yakin lagi. Beda keyakinan yang lihat dengan keyakinan yang di sana. Itu makanya dalam akidah kita, al-imanu yazidu wa yanqus, itu ada di situ maknanya. Insyaallah nanti dibahas. Yang jelas bagaimana imannya seorang yang bertaklid. Ulama berbeda pendapat. Masalah an-nadhar. Waktu sudah habis. Nadhar. Nanti awal wajibin ala nasi, pertama kewajiban bagi kita adalah kenal Allah. Lah untuk kenal Allah itu adalah perlu namanya nadhar, berijtihad. Bagaimana hukumnya nadhar ini? Wajib atau tidak? Oke, nanti dibahas masalah urusan orang taklid. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena waktu. Baik, insyaallah sampai di sini aja dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang benar. Menjaga akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan akidah yang kau ridai, akidah Ahlussunnah wal Jamaatil Asy'ariyah. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah akidah. Jauhkan kami dari kesalahpahaman dalam urusan akidah, dan kami mohon ya Allah, saudara-saudari kami yang saat ini terjerumus dalam akidah-akidah yang salah, kami mohon kembalikan ke akidah yang kau ridai ya Allah. Kembalikan kepada akidah yang kau ridai ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kesesatan ya Allah. Sungguh kami tidak adalah. Karena mereka adalah mengaku kalau diri mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka mengaku kalau mereka adalah hambamu, dan mereka mengaku diri mereka adalah ahli Islam, ahli iman. Tapi mereka tersesat ya Allah. Mereka tersesat ya Allah. Mereka tersesat ya Allah. Kembalikan ke akidah yang kau ridai ya Allah. Dan kami mohon jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang kau ridai. Mukaddimah perkumpulan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami, ya Allah. Rindukan kami kepada guru-guru kami, sehingga kami akan selalu patuh, ya Allah. Sehingga patuh kepada guru-guru kami, dan ilmu kami sambung kepada guru-guru kami yang menyambungkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami adab dan tata kerama kepada guru-guru kami, ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata kerama kepada guru-guru kami, ya Allah. Dan ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampuni orang tua kami, ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan ampuni kami semua. Dan berikan kepada murid-murid kami ilmu yang manfaat. Siapapun yang belajar kepada kami, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha